Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Usul Al-Thalathah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan mengacu pada sarah dari Syekhah binti Muhammad Al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Kita masuk di bahasan tentang dalil dari hadis yang menunjukkan tiga tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa dalilu minas sunnati, dalil dari hadis adalah hadis Jibril yang terkenal dari Umar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada saat kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ketika itu tala'a alaina, muncul di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya jejak bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hingga orang tersebut duduk mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi dan meletakkan dua telapak tangannya pada dua paha Nabi. Ala fakhidaihi, di sini hinya kembali kepada Nabi sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Dzar dengan sanad yang sahih, dikatakan hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut meletakkan tangannya pada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fakhidaihi bukan lututnya Jibril, namun lututnya Nabi. Tadua bukan pahanya Jibril, namun pahanya Nabi. Dan yang dimaksud paha adalah paha di dekat lutut. Sebagaimana tadi riwayat Nasa'i, hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan tangannya di dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya paha yang disentuh itu adalah paha yang di dekat lutut. Waqal, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil islami, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau tegakkan salat, engkau bayar zakat, engkau puasa Ramadan dan berhaji ke Ka'bah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu perjalanan ke sana. Sadaqta, engkau benar, kata orang tersebut. Maka kami heran dengannya, dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Qal, orang tersebut mengatakan, fa akhbirni anil imani, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau mengimani Allah, ini para malaikat Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, para rasul yang Allah kirim, dan hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik dan yang jelek. Qala sadaqta, engkau benar. Qal, fa akhbirni anil ihsani, ya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qal, Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sungguh dia Allah melihatmu. Kala orang tersebut mengatakan, fa'akhbirni ani sa'ati, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kala orang tersebut mengatakan, atau Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'ili, tidaklah yang ditanyai lebih berilmu dibandingkan yang bertanya. Qal fa'akhbirni an amaratiha, kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Kalau amarah itu tanda, kalau imarah kekuasaan. Hurufnya sama, cuma lain harokat, itu artinya berbeda. Qal antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya, wa antaral hufata, dan engkau melihat orang yang miskin dengan indikator al-hufata, telanjang kaki, tidak beralas kaki, al-urata, telanjang badan, alat miskin, ri'a asya'i, profesinya adalah penggembala kambing, tiba-tiba berubah keadaan, sehingga ya tatawaluna fil bunyan, berlomba dan bersaing dalam tingginya bangunan. Thumman talaqa, kemudian orang tersebut pergi, maka aku melalui malian beberapa waktu lamanya. Thumma qal, kemudian ya Nabi mengatakan pada Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah penanya itu? Jawaban Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Qal, Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajari kalian tentang agama. Dan ternyata isinya adalah Islam, iman dan ihsan. Qala syariha hafizahallahu ta'ala. Hadis ini hadis yang besar manfaatnya dan mulia kedudukannya. Al-Qurtubi, Qurtubi di sini, Qurtubi bukan penulis tafsir, namun penulis syarah Sahih Muslim yang sebutannya Abul Abbas Al-Qurtubi. Hadal hadis, hadis ini yasluhu layak untuk disebut induknya hadis, ummu sunnah. Karena isinya min jumali ilmi sunnati, global ilmu yang ada dalam hadis Nabi. Qadiyat al-Maliki mengatakan hadis ini istamala, memuat semua wadhaifil ibadati zahirati wal batinah. Semua amal ibadah baik lahiriah ataupun batiniah berupa ikatan iman, ibtidaan, wahalan, wa ma'alan, berupa awalnya, kemudian keadaannya dan ujung akhirnya. Kalau ma'alan itu harta, kalau ma'alan itu ujung akhir atau kesudahan. Dan berupa amal anggota badan, demikian juga ikhlasi sarairi. Sarair jamak dari sarirah, ini artinya hati, hati yang ikhlas, watahafud dan jaga diri dari penyakit-penyakit amal, hingga ilmu agama seluruhnya itu kembali ke hadis ini dan bercabang dari hadis ini. Wa fi jumlatun mal fawaid, di hadis Jibril ini ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik dan bisa diambil. Yang pertama, kegiatan belajar dengan metode tanya jawab. Wa hadhi tariqatu, dan metode ini adalah metode pengajaran yang sukses. Li annaha, karena metode ini ad'a, lebih mendorong untuk lil intibah, menarik perhatian siswa, wa talaqil ilmi, dan mendapatkan ilmu. Di sini Jibril mengajari para sahabat dengan metode tanya jawab dengan Nabi. Ya, Jibril menggunakan metode tanya jawab dengan Nabi untuk mengajari sahabat. Yang kedua, bolehnya bertanya kepada orang yang berilmu hal-hal yang tidak diketahui oleh penanya. Itu hal yang diketahui oleh penanya, supaya yang mendengar menjadi tahu. Sehingga Nabi Jibril bertanya dalam keadaan Jibril tahu. Dengan Jibril mengatakan sodak tak engkau benar. Dan dengan hal ini Jibril disebut pengajar. Dan dengan hal ini Jibril disebut pengajar. Atakum yu'allimukum, datang kepada kalian untuk mengajari kalian. Maka orang yang bertanya, menanyakan satu hal dalam keadaan dia sudah tahu jawabannya, tujuannya untuk ngajari yang lain, itu berstatus sebagai pengajar. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil tentang adab menjadi muta'allim, adab menjadi seorang siswa. Maka Jibril alaihissalam berperan sebagai murid. Secara lahiriah dia berperan sebagai murid, bertanya dan belajar. Meskipun hakikatnya Nabi jelaskan di akhir, dia adalah pengajar. Kita jumpai Jibril alaihissalam duduk di hadapan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan dua lututnya pada lutut Rasul, dia letakkan dua tangannya pada dua paha, yaitu paha Nabi. Dan bertanya dengan adab dalam rangka mengajari para sahabat bagaimanakah mereka beradab dengan para ulama. Dan perbuatan Jibril alaihissalam ini munabihun, mengingatkan lil isra ilaihi, untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian di sini terdapat isyarat mengenai apa yang sepatutnya dimiliki oleh orang yang ditanyai berupa ketawaduan dan memaafkan apa jafa tindakan tidak sopan yang ia betul nampak dari penanya. Contohnya penanyanya atau murid dalam hal ini meletakkan dua tangannya pada lutut Nabi. Demikian juga Jibril yang berperan sebagai murid memanggil Nabi dengan nama langsungnya, ya Muhammadu. Maka ini juga jafa, sikap tidak sopan yang Nabi respon dengan memaafkan. Maka murid dan guru dua-duanya semestinya memiliki sikap memaafkan dan sabar. Di sini dicontohkan kesabaran guru terhadap jafaknya murid yang memanggil gurunya dengan nama langsung, ya Muhammadu. Demikian juga di sini dicontohkan meletakkan tangan pada lutut gurunya. Demikian juga murid hendaknya memiliki sikap memaafkan dan sabar dengan jafaknya guru. Karena guru ini manusia, kadang lagi punya masalah, kadang sedang tidak punya duit, akhirnya ngomongnya jadi agak nyelekit. Karena kondisi psikologi atau di suasana hati yang sedang tidak happy, atau kemudian ada problem yang lainnya, sehingga kadang muncul jafaknya, sikapnya yang membuat tidak nyaman muridnya. Sedang ada masalah sehingga mungkin misalnya datang telat atau tiba-tiba mendadak menginfokan libur maka terjadilah hal-hal yang tidak nyaman, maka murid hendaknya sabar dan memaklumi. Karena gurunya bukan tentu gurunya di sisi yang lain adalah seorang manusia yang punya problem-problem, demikian juga kadang ada keperluan mendadak ada sehingga datang telat atau bahkan malah tidak datang sehingga dan infonya mendadak misalnya. Wala'alla, dan boleh jadi ini yang dilakukan oleh Jibril ini adalah bentuk mubalaghah bersungguh-sungguhnya Jibril alaihissalam untuk fi ta'miyati amrihi, supaya dia tidak terdeteksi siapa dia. Ta'miyah ya membutakan, maksudnya ya supaya orang-orang tidak tahu siapakah dia. Supaya kuat sangkaan bahasanya Jibril adalah min jufatil a'rab, Arab Badui yang tidak punya sopan santun. Kemudian disyariatkannya orang berkumpul di dekat para ulama, di dekat para imam, para a'immatuddin yaitu ulama, dalam rangka meneladani para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar dari Nabi. Kemudian majelis laki-laki tidak ditatangi oleh perempuan, yang ada hanya laki-laki saja. Kemudian anjuran untuk tajamul, untuk berdandan dan memperbagus penampilan ketika hadir di majelis ilmu, dan ini berlaku untuk al-alim guru, wal-muta'alim dan murid. Secara khusus, kalau yang ada di hadis Jibril adalah untuk murid dengan berpakaian yang rapi, bersih, dengan rambut yang rapi. Ini yang dicontohkan oleh Malaikat Jibril. Demikian juga ini berlaku juga untuk guru. Di antara bentuk tajamul adalah memakai parfum dan baju yang rapi, baju yang bersih, dan seterusnya. Kemudian dorongan kepada para anak muda untuk menuntut ilmu. Kemudian keutamaan mengajarkan agama, karena mengajarkan agama bagian dari kurbat, amal, ibadah yang dengannya seorang itu mendekatkan diri kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan yang bagus dan cerdas itu disebut ilmu dan mengajar. Karena Jibril alaihissalam tidaklah muncul dari Jibril kecuali pertanyaan. Meskipun demikian, Nabi SAW menamainya sebagai pengajar. Dan nampak juga dari sini keberkahan ilmu, dan bahasanya ilmu itu manfaatnya bisa dirasakan oleh penanya dan penjawab. Kemudian Nabi dahulukan iman dengan malaikat dibandingkan kitab suci dan para rasul menimbang urutan realita. Karena realitanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat membawa kitab suci, membawa wahyu kepada rasul. Jadi malaikat dulu. Kemudian diulanginya kata-kata tu'minu ketika menyebutkan takdir untuk lil ihtimam, perhatian dengan masalah takdir. Karena qad khada fihi man khada, karena telah berbicara tentang masalah takdir tidak sebagaimana mestinya orang-orang yang berbicara. Kemudian definisi dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Islam kemudian iman menunjukkan bahwasanya dua istilah ini idza istama'a fi ayatin wahidatin aw hadisin wahidin, jika dua kata ini kumpul di satu ayat yang sama atau hadis yang sama, maka Islam ditafsirkan dengan amal lahiriah, yaitu rukun Islam yang lima. Sedangkan iman ditafsirkan dengan amal batin semacam rasa takut dan cinta sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Ini berarti Islam dan iman dalam ini berbeda. Sebagaimana juga dalam hadis Jibril yang telah disebutkan. Sedangkan jika kata-kata Islam ufrida disebutkan sendirian, tercakup di dalamnya iman. Contohnya firman Allah Ta'ala, jika mereka berislam, faqadih tadau, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Demikian juga iman jika disebutkan sendirian, Islam sudah masuk di dalamnya. Semacam firman Allah Ta'ala, u'itat lilladina amanu billahi wa rusuli. Ya, telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian bertingkat-tingkatnya level dalam agama. Yang paling bawah adalah Islam, yang tengah adalah iman, yang paling tinggi adalah ihsan. Maka ini satu hal yang kalau dalam logika kita unik. Agama Islam terbagi menjadi tiga level. Yang paling dasar Islam juga namanya. Islam juga namanya, dan iman, kemudian ihsan. Maka nama yang dibagi Islam, agama Islam, itu bisa namanya sama dengan salah satu pembagiannya. Kemudian masing-masing level memiliki rukun yang level tersebut tidak akan tegak kecuali dengannya. Maka seorang hamba jika dia sudah masuk dalam daerah itu lingkaran, masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi daerah, lingkaran Islam, dan itu caranya dengan melakukan lima rukun Islam. Ma'anal muslimah, padahal muslim labuda harus ada bersamanya pokok keimanan, yaitu rukun iman yang enam. Sumalaya salakum, dan terus menerus yartaqi, naik dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, sehingga dia bisa menyempurnakan iman. Kemudian terus menerus yutqin, dia sempurnakan amalnya, binihayatil ikhlas, dengan puncak ikhlas. Hatta yasila, sehingga sampai pada level paling tinggi, yaitu level ihsan. Maka setiap muhsin itu pasti mukmin dan muslim, dan tidak setiap muslim itu mukmin dan muhsin. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan, meskipun Islam dan iman di sini dalam hadis Jibril itu berbeda, karena dua istilah ini ada dalam satu konteks, maka makna Islam berbeda dengan makna iman. Namun satu hal yang wajib disadari, bahasanya dalam level yang paling rendah yaitu level Islam, harus ada iman yang mensahkan keislamannya. Kemudian dalam level iman harus ada Islam yang mensahkan keimanannya. Jadi tingkatan ini tidak kemudian tingkatan yang lepas gitu. Bukan tiga hal, atau terutama Islam dan iman, bukan dua hal yang betul-betul lepas dan terpisah. Karena supaya seorang itu sah keislamannya, berada di level Islam, dia harus punya iman yang mensahkan. Kalau dia tidak punya iman yang mensahkan, maka Islamnya adalah Islam kemunafikan, Islamnya munafik, dan itu bukan Islam yang sah, bukan Islam yang sah. Demikian juga ketika dia seorang berada dalam level iman, tidak boleh tidak harus ada Islam, yaitu amal lahiriah yang mensahkan keimanannya. Kemudian Islam, iman dan ihsan adalah tiga lingkaran. Lingkaran yang paling luas adalah lingkaran Islam. Kemudian di dalam lingkaran Islam itu ada lingkaran yang lebih kecil keluasannya, yaitu lingkaran iman. Kemudian dalam lingkaran iman terdapat lingkaran yang lebih sempit lagi, namanya lingkaran ihsan. Ya, kadawairah seperti beberapa lingkaran yang masing-masing darinya diliputi oleh yang lain. Ada lingkaran ihsan diliputi lingkaran iman. Lingkaran iman diliputi lingkaran Islam. Dan siapa yang keluar dari tiga lingkaran ini, maka dia adalah orang yang keluar mendapatkan murka Allah dan hukumannya, termasuk dalam lingkaran setan. Wal iyadu billahi. Kemudian sepatutnya bagi seorang guru jika ditanya tentang ilmu yang dia tidak tahu, hendaklah dia mengucapkan Allahu a'lam. Dan itu tidaklah mengurangi kedudukannya. Bahkan tersebut adalah bukti ala mazidin min waraihi, betapa dia adalah orang yang sangat wara'. Sahih, terdapat informasi yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la adri nisful ilmi. Gagah mengatakan saya tidak tahu adalah separuh ilmu. Waqad qila fi ma'nahu, ada yang menjelaskan makna la adri itu separuh ilmu, artinya ilmu itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tugas untuk pengetahuan yang engkau tahu adalah menjawab tentangnya dengan apa yang kau tahu. Sedangkan yang kedua, hal yang tidak engkau tahu, maka katakanlah Allahu a'lam. Dan ungkapan Allah wa Rasulullah a'lam hada ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Wa yuqal, dan dikatakan setelah Nabi wafat, Allahu a'lam saja. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan bi ilmil ghaib, pengetahuan tentang hal yang gaib, yaitu gaib masa depan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kunci-kunci hal yang gaib itu lima, tidak ada yang mengetahui lima hal ini kecuali Allah. Inna allaha inda ilmu sa'ah, hanya Allah yang tahu kapankah terjadi kiamat. Dan dialah zat yang menurunkan hujan. Dialah zat yang menurunkan hujan dan yang mengatur hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di rahim. Dan ma di sini ma mausuliyah. Wa ya'lamu ma, karena ma di sini maknanya alladhi. Sehingga maknanya ya'lamu alladhi fil arham. Dan ma mausuliyah itu yufidul umum. Maka dia Allah mengetahui semua hal yang ada di rahim. Biasanya wa ya'lamu fil arham ini coba dikaitkan dengan pengetahuan modern, kedokteran modern, Ustaz. Janin ini nanti laki-laki ataukah perempuan sudah diketahui sejak dia ketika dia masih janin. Apa ini tidak bertentangan dengan wa ya'lamu ma fil arham? Jawabannya tidak. Yang pertama, ini apa yang hasil USG ini nanti laki-laki ataukah perempuan, itu tidak pasti dan sering meleset. bahkan berubah-ubah. Bahkan berubah-ubah. Ada salah satu anak saya itu sampai 3 kali berubahnya. Di USG pertama, oh perempuan. Nah, bulan berikutnya di USG jadi laki-laki. Nah, di bulan ketiga di USG lagi, dokternya wallahu a'lam jadinya. Ujung-ujungnya wallahu a'lam ternyata. Wah, enggak pasti ini. Maka hasil USG itu terkadang meleset, berubah-ubah. Demikian juga bisa diketahui di bulan tertentu. Setelah kemudian usia kehamilan tertentu. Sebelum itu tidak diketahui. Makanya tidak bertentangan dengan ayat. Tidak bertentangan dengan ayat. Kalau masalah jenis kelamin, ayatnya bisa untuk bulan sebelum diketahui. Bulan pertama, bulan kedua kehamilan tidak diketahui. Kalau mau waya'lamu fil arham, dimasukkan dalamnya unsur jenis kelamin. Maka itu bisa waya'lamu ma fil arham berlaku untuk bulan di mana yang bulan di mana belum bisa dideteksi oleh alat. Kemudian itu berkenaan dengan khusus untuk masalah jenis kelamin. Ya, tidak pasti, bisa jadi berubah-ubah dan bisa jadi ternyata meleset. Kemudian kita katakan ini berlaku kalau masalah jenis kelamin untuk bulan sebelum bisa dideteksi oleh USG. Kemudian yang kedua, kita katakan bahasanya yang dimaksudkan oleh ayat lebih luas daripada sekedar pengetahuan jenis kelamin. Karena namanya mausuliyah, yufidul umum. Maka termasuk di dalamnya adalah apakah bayi ini nanti setelah lahir berumur panjang ataukah tidak. Bagaimanakah kemudian nanti amalnya? Bagaimanakah nanti kelakuannya setelah dia hidup? Dan yang lainnya, semuanya. Karena namanya menunjukkan makna umum. Tidak terbatas hanya jenis kelamin. Namun juga mencakup nanti kelahirannya normal ataukah tidak. Kapan tanggal pasti lahirnya. Semua tentang rahim tersebut. Apakah kemudian nanti kelahiran janin ini berdampak kematian ibunya ataukah tidak? Itu semua ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan jiwa itu tidaklah tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Maka bedakan antara rencana esok hari dan apa yang dilakukan esok hari. Boleh jadi orang itu mengetahui rencana esok hari. Namun apakah itu yang akan dilakukan esok hari, yang real terjadi esok hari? Jawabannya belum tentu. Wama tadri nafsun bi'ayi ardin tamut. Dan jiwa itu tidak mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Jika di bumi mana dia akan mati orang itu tidak tahu, maka orang itu lebih tidak tahu kapan dia mati. Orang itu tidak tahu kapan dia mati itu mimbabil aula. Kenapa mimbabil aula? Karena banyak orang merasa bisa merencanakan tempat mati. Sebagian orang merasa bisa merencanakan tempat mati. Ada sebagian orang tua tidak mau diajak ikut anaknya. Pokoknya ibu atau pokoknya bapak hidup mati di kampung ini. Tidak mau diajak. Tidak, kalau nengok tidak apa-apa, tapi kalau tinggal tidak mau. karena orang tua ini sudah merencanakan tempat matinya. Merencanakan tempat matinya. Realnya sama dengan tadi perbuatan. Rencana perbuatan berbeda dengan real perbuatan esok hari. Rencana ingin mati di sini ternyata berbeda dengan tempat real tempat matinya di mana. Ya, ternyata meskipun dia ngotot pokoknya tidak mau meninggal dunia di tempat anaknya, kalau nengok sambil nengok cucu mau, ternyata Allah jadikan orang tua ini nengok cucunya, ternyata matinya pas nengok cucunya tersebut. Maka ini menunjukkan bahasanya orang itu tidak tahu pasti di manakah dia mati. Dalam keadaan manusia merasa bisa merencanakan tempat mati. Oleh karena itu mimbabil aula, lebih-lebih lagi waktu mati. Fa ilmu sa'ah, maka pengetahuan tentang kiamat, tidaklah yang ditanya lebih berilmu dibandingkan yang bertanya. Di sini ada dua rasul, dua utusan Allah sama-sama mulia. Yang pertama adalah rasul utusan malaikat itu Jibril, yang kedua utusan berupa manusia. Dan keduanya adalah rasul yang paling sempurna. Fakulun, maka masing-masing dari keduanya meniadakan kalau dia memiliki pengetahuan tentang kiamat. Li'ana ilma sa'ah, karena pengetahuan tentang kiamat. Ingdaman, pada itu ada pada zat yang biadihi, di tangannya lah iqamatuha, penyelenggaraan kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, penjelasan untuk sebagian tanda kiamat yang itu merupakan tanda kecil, yaitu budak perempuan melahirkan tuannya, sayyidataha, yaitu tuannya dan pemiliknya. Wakil ada yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah banyaknya kedurhakaan orang tua yang dilakukan oleh para anak. Karena durhaka, maka anak menyikapi ibunya sebagaimana tuan pemilik budak menyikapi budak perempuannya, yaitu dihinakan, dicela, dicaci maki, dan seterusnya. Kemudian tanda kiamat yang lainnya adalah para pengembala kambing yang duitnya mepet, itu tiba-tiba hartanya banyak sehingga bisa bersaing dengan tingginya bangunan dan indahnya bangunan. Dan ada alamat atau tanda-tanda kecil yang lainnya untuk kiamat, diantaranya memutuskan kekerabatan, banyaknya pasar, zuhurul qalam, tersebarnya tulisan atau pena, tersebarnya ma'azib alat musik dan para penyanyi, kemunculan perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang, munculnya api dari negeri Hijaz, dan itu bisa menerangi leher-leher unta di daerah Basra. Dan pengetahuan tentang tanda-tanda ini dan yang lainnya itu isbat menetapkan benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkabarkan bahasanya akan terjadi demikian-demikian dan wawaqa'a, dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Wa fiha, maka pada tanda-tanda ini, tanda-tanda kiamat itu, terdapat tanbih, isyarat, teguran bagi orang yang lalai supaya siap-siap untuk kembali kepada Tuhannya, menambah iman dan kencengnya memegangi erat-erat agama yang agung dan mulia ini. Dan catatan penting tentang hal ini, bahwasanya semata-mata satu hal itu jadi tanda kiamat, belum tentu bisa disimpulkan kalau itu jelek. Karena tanda kiamat itu ada satu hal yang fenomena yang buruk dan bisa saja fenomena yang bagus, menimbang dalil-dalil yang lain. Maka semata-mata berstatus sebagai tanda kiamat tidak auto ini negatif. Contohnya qati'atur rahim itu betul negatif. Namun kasratul aswaq, banyaknya pasar, itu tidak negatif. Karena itu memudahkan, kemudahan bagi banyak orang. Kemudahan bagi banyak orang untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak harus jauh, harus pergi ke kota padahal dia posisinya 30 kilo dari kota misalnya. Nah, dia bisa dengan banyaknya pasar dia bisa mendapatkan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah. Dan pasar ini tambah banyak dengan menjamurnya toko online. Berarti maka boleh jadi orang itu membawa pasar di kantongnya. Ini ada toko di kantongnya. Kemudian duhurul qalam, munculnya pena, pena tersebar di mana-mana, tulisan di mana-mana, akhirnya artinya buta huruf itu tertumpas. Tidak ada buta huruf. Orang nulis di mana-mana. Nulis, tulisan itu tersebar di mana-mana. Gampang menjumpai tulisan, gampang menjumpai buku. Maka ini bukan hal yang negatif. Lain hanya dengan duhurul ma'asib wal qaniyat, ini negatif. Duhurul kasiatul ariyat, ini negatif. Berkenaan dengan fawaid hadis Jibril, mungkin bisa saya tambahkan dari Al-Afnan An-Nadiyah Sarah Arba'in Nawawiyah, Sarahnya Syaikh Salim Al-Hilali untuk Arba'in Nawawiyah. Di antara kandungan hadis Jibril adalah keutamaan majelis ilmu yang merupakan taman surga. Karena disebut padanya nama Allah, dipelajari pada di dalamnya Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk kaum salaf. Kita jumpai di sini manfaat duduk-duduknya Nabi dengan para sahabat. Maka dijumpai manfaatnya berupa pelajaran tentang tiga tingkatan Islam. Kemudian yang ke pelajaran yang lainnya, ilmu itu didatangi. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Itu hukum asalnya, meskipun tidaklah mengapa ilmu itu mendatangi. Ketika di situ ada maslahat yang kemudian dinilai lebih besar. Maka tidak mengapa jika ada maslahat yang mengharuskan untuk orang yang berilmu yang mendatangi murid-muridnya. Kemudian anjuran bertanya tentang ilmu, sebagaimana Jibril bertanya, mengajukan sejumlah pertanyaan tentang ilmu agama kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pentingnya pertanyaan tentang ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, dan tinggalkanlah pertanyaan hal-hal yang tidak manfaat. Dan pelajaran yang lainnya adalah sepatutnya orang yang bertanya memiliki adab yang bagus di hadapan gurunya. Hendaklah dia bertanya, dia lembut dalam bertanya dan baik dalam bertanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-adabu qoblat tolab, dan adab itu sebelum mencari. Maka mungkin bisa kita, ini bisa disimpulkan, adab yang bagus bagi orang yang bertanya dalam hal ini adalah adab dalam bentuk penampilannya. Jibril bertanya dalam keadaan berpakaian yang rapi, bersih. Nah, ini diantara bentuk husnul adab di hadapan guru bagi seorang yang bertanya. Ini dicontohkan dengan tindakan Jibril yang berpenampilan yang rapi di hadapan Nabi saat bertanya. Maka itu diantara adab bertanya. Tidak bertanya dalam keadaan kemudian rambutnya acak-acakan, dalam keadaan belum mandi, masih ada belum cuci muka misalnya, belum cuci muka, kemudian tiba-tiba menemui, kemudian bertanya, atau kemudian datang bertanya sekedar pakai singlet misalnya. Maka ini bukan husnul adab dalam bertanya. Maka di antara adab dalam bertanya adalah penampilan yang rapi, yang baik di hadapan orang yang hendak ditanyai. Al-adab qabla at-talab. Dan kalau pertanyaan itu dengan tulisan, maka satu hal yang patut untuk di, maka di antara bentuk adab adalah nulis yang rapi, nulis yang jelas. Nulisnya adalah nulis untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau pertanyaan itu berupa tulisan, ingat itu nulis untuk orang lain, bukan nulis untuk diri sendiri dan orang lain yang menyesuaikan, bukan. Tentu berbeda. Kalau orang itu, beda antara membaca untuk orang lain dan membaca untuk diri sendiri. Membaca untuk diri sendiri mau ngebut, mau cepet, enggak masalah. Tapi kalau membaca untuk orang lain ya enggak bisa, kilat gitu ya. Maka demikian juga nulis untuk diri sendiri berbeda dengan nulis untuk orang lain. Kalau nulis untuk diri sendiri jelek, hanya bisa saya yang baca, enggak masalah. Nulis untuk diri sendiri. Namun itu tidak berlaku kalau nulis untuk orang lain. Nulis untuk orang lain itu kaedahnya orang bisa baca tulisan saya apakah tidak. Kalau nulis untuk diri sendiri karena nyatet, orang lain enggak bisa baca ya enggak apa-apa, mau ini untuk saya. Yang penting saya bisa baca. Maka di antara ada demikian juga ukuran fontnya, ukuran tulisannya jangan lembut sekali sehingga yang membaca itu kesulitan misalnya. Rapet, kecil, rapet, sehingga orang yang membaca kesulitan. Namun harus, karena ini menulis untuk orang lain, maka ya fontnya yang agak besar sehingga orang lain tidak kesusahan untuk membacanya. Jangan terlalu rapat sehingga kerepotan membacanya. Perhatikan titik dan komanya, jangan terus kemudian ini mana ini titiknya pertanyaan ini. Pertanyaannya terdiri dari 5 kalimat namun semuanya tanpa titik. Nulis pokoknya 5 satu paragraf gitu. Ini titiknya mana ini. Jadi merepotkan yang kemudian membaca. Maka ini jadi kitab kuning zaman dulu. Kitab kuning zaman dulu itu kan enggak ada titiknya, enggak ada komanya. Ini tujuannya supaya orang belajar itu orang yang serius belajar. Itu jadi kitab kuning kalau kemudian standarnya nulis terus tanpa titik. Artinya kemudian yang membaca dituntut harus menjadi pelajar keras. Ini harus kemudian pelajar sungguh-sungguh, enggak boleh lengah gitu. Itu ada yang menjelaskan hikmah kenapa kitab kuning itu, kitab kuning zaman dulu itu enggak pakai titik, enggak pakai paragraf, enggak pakai koma gitu. Kenapa demikian ya? Supaya enggak lengah, supaya orang itu serius, supaya betul-betul mikir pokoknya. Jadi harus kemudian full konsentrasi sehingga tahu, oh di sini sebenarnya titik, oh ini sebenarnya titik gitu. Harus full konsentrasi. Nah, kalau ini kertas pertanyaan kan jadinya ngerjain yang baca ini harus full konsentrasi. Ini titiknya mana, komanya mana, kan? Harus full konsentrasi. Tidak memberikan kemudahan kepada yang ditanyai, namun menyulitkan yang ditanyai karena harus mencermati ini titik di sini, oh ini ini. Ya, demikian juga di antara adab kemudian berkenaan dengan tulisan pertanyaan adalah hindari menggunakan tinta berwarna merah kalau mau bertanya. Gunakan tinta warna hitam atau yang lainnya. Ini karena warna itu punya makna. Ini, warna itu punya punya makna, dan makna yang ada di balik warna merah kemudian warna merah itu warna yang tidak kalem, tidak lembut gitu, kesannya lain gitu. Kemudian saya saling menyampaikan di antara kandungan hadis Jibril, husnul soal, bertanya yang bagus itu diantara sebab mendapatkan ilmu. Karena itu Ibn Abbas ditanya, bima balagtal ilma, dengan apa engkau menjadi ulama? Maka Jibril maka Ibn Abbas mengatakan, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lidah yang suka bertanya, yaitu bertanya yang manfaat, wa qalbin aqulin, dan kemudian hati yang kemudian faham dan mudah faham. Az-Zuhri mengatakan al-ilmu khizanatun, ilmu itu seperti lemari, miftahu hasu'alu, kuncinya adalah bertanya. Pelajaran yang lainnya bahasanya Rasul itu layak alamul ghaiba, tidak mengetahui hal yang gaib. Di antara gaibnya adalah gaib tentang masalah kapan terjadinya kiamat. Kemudian orang yang berilmu, seorang guru jika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, sepatutnya dia mengatakan tidak tahu dengan mengatakan misalnya Allahu a'lam. Pelajaran yang lainnya adalah kudratul malaikati ala tamatsul bi suratil basar. Malaikat itu mampu untuk berwujud dengan wujud manusia. Ini sebagaimana Jibril datang dengan wujud orang Arab Badui. Dan Jibril sangat sering datang dengan pinjam mukanya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Salah satu sahabat yang terkenal gantengnya. Nah, itu tambahannya. Kemudian kita kembali kemudian ke salah satu al-usul, kita masuk pada al-aslu al-thalisu ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, al-aslu al-thalisu, asal yang ketiga mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, dan Hashim itu dari Quraisy, dan Quraisy itu bagian dari orang Arab, dan Arab itu keturunan Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim itu gelarnya adalah Al-Khalil sang kekasih. Alaihi wa ala nabina afdhalus salati wassalami. Dan beliau umurnya adalah 63 tahun. Di antaranya adalah 40 tahun sebelum kenabian dan 13 tahun dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Diangkat sebagai nabi dengan Iqra dan diangkat sebagai rasul dengan Al-Mudatsir. Negeri kampung halamannya adalah Mekah, berhijrah ke Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya bin nadarati untuk mengingatkan bahaya syirik dan mengajak untuk bertauhid. Dan dalilnya adalah firman Allah taala, ya ayyul mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum bangunlah, fa'angdir, berilah peringatan. Maka ayat yang kedua ini yang merupakan ayat pengangkatan, pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Kum fa'angdir, ini ayat pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dan muliakanlah dengan tauhid, dan pakaianmu bersihkanlah. Warujusa, dan berhala fahjur, tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi untuk meminta yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena Rabbmu. Makna kum fa'angdir adalah Nabi itu yungdir, mengingatkan bahaya syirik dan mengajak pada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, artinya azimhu bitauhid, agungkan dan muliakan Tuhanmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahir, pakaianmu dimaknai dengan amalmu, bersucikanlah amalmu dari syirik. Wa rujza fahjur, rujza maknanya al-asnam, patung, dan meninggalkan wa hajruha, dan menghajar patung, artinya tarkuha, meninggalkan penyembahan terhadap patung dan para penyembah patung, dan berlepas diri minha, dari patung dan penyembah patung. Akhoda ala hada, Nabi melakukan semacam ini, mendakwakan tauhid selama 10 tahun. Yada'u, menyeru pada tauhid, murni hanya tauhid selama 10 tahun. Kemudian 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dan setelah 10 tahun yang hanya murni mendakwakan tauhid, Nabi Mi'raj, Nabi naik ke langit, kemudian diwajibkan pada Nabi sholat 5 waktu, sehingga Nabi itu sholat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha, setelah itu diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-aslu thalithu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa sampai ke surga dan selamat dari azab neraka kecuali dengan ajaran yang berasal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib mengetahuinya. Kita wajib mengenali Nabi. Dan karena bagaimana mungkin kita mengikuti satu sosok, satu person yang kita tidak mengenalinya. Dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak banyak hal, di antaranya mengenal namanya, nasabnya, umurnya, umur dan keberadaannya di dunia serta wafatnya. Mengetahui manubi abihi, pengangkatan beliau sebagai nabi dan pengangkatan beliau sebagai rasul, mengetahui kampung halamannya, tempat hijrahnya, dan ya, dan di antaranya, dan itu yang paling penting, adalah mengetahui mabu izabihi, ajaran yang beliau dibawa dengan yang beliau diutus dengan membawanya, yaitu mendakwakan ibadah kepada Allah semata. Namanya yang paling terkenal adalah Muhammad. Artinya paling terkenal, artinya ada banyak nama, namun ini yang paling terkenal. Kata sejumlah ulama, tidak ada satupun orang sebelumnya yang bernama Muhammad. Ulama yang lain mengatakan, bahkan yang betul orang Arab sudah menamai anaknya dengan Muhammad namun sedikit. Dan Muhammad artinya kasirul khisal, punya banyak hal yang karenanya dia berhak untuk mendapatkan pujian. Kakeknya Abdul Muthalib menamai Muhammad dengan nama ini karena berharap pastinya cucunya Muhammad ini adalah min ahlil khisalil khair, adalah orang yang memiliki banyak faktor-faktor kebaikan, sehingga banyaklah pujian orang padanya karena faktor-faktor tersebut. Sehingga fahiyya tasmiyatun min kibali tafa'ul, ini adalah penamaan dengan status tafa'ul, berharap, optimis agar bisa menjadi orang yang seperti makna dari nama tersebut. Maka adalah yang diharapkan atau diangankan oleh kakek dengan menamai beliau dengan Muhammad Wakana dan adalah apa yang jadi harapan kakek yang menamainya dengan nama Muhammad telah terjadi. Fa'a'zam dzalika, dan yang pujian yang paling agung adalah karena beliau adalah seorang rasul yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama beliau adalah Ahmad, yang maknanya adalah Ahmadun Nas. Manusia yang paling sungguh-sungguh memuji Allah. Manusia yang paling sungguh-sungguh memuji Allah dan beribadah kepada Allah. Itu Ahmad. Ahmadun Nasi. Mubashira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberikan kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Dan Nabi SAW mengatakan, aku adalah Al-Hashir. Hashir adalah orang yang manusia itu dikumpulkan di belakang dua telapak kakiku. Aku adalah Al-Aqib. Aqib itu artinya tidak ada Nabi setelahku. Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya bahasanya Tuba', Raja Yaman yang nama aslinya Sa'ad ibn Quraib, itu menjadi Yahudi dan mengajak penduduk Yaman untuk menjadi Yahudi bersamanya. Dan idzaka ketika itu Yahudi adalah agama Musa. Nah, Tuba ini sampai ke Mekah, dia mengagungkan Ka'bah dan memberikan kiswah untuk Ka'bah. Tuba ini wafat sebelum diutusnya sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 700 tahun. Dan Tuba ini memiliki tetangga-tetangga orang Yahudi. Mereka para tetangga menyampaikan bahasanya tatkala Tuba melewati Madinah, Tuba mengatakan negeri ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Waqala fi dhalika, dan tentang hal ini Tuba kemudian membacakan syair yang direkam disimpan oleh penduduk Madinah. Dan mereka saling mewarisinya dan meriatkannya dari dulu, orang dulu dari orang sebelumnya. Khalfan an salafin. Ini pengganti dari generasi salaf. Dan di antara yang menghafalnya adalah Abu Ayyub Khalid ibn Zaid, yang seorang yang Rasulullah SAW singgah di rumahnya. Abu Ayyub, sahabat Nabi Ayyub al-Ansari, itu nama aslinya Khalid ibn Zaid. Ya, Nabi di awal beliau di Madinah, beliau singgah atau tinggal di rumah ini Abu Ayyub ini. Bahwa ini baitnya. Syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallahi bari'in nasami. Falau madda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa benu ami. Wajahatu bisayfi a'da'ahu wa furijat an sadrihi wa farajtu an sadrihi kulla ghammi. Aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, zat yang menciptakan bari, zat yang menciptakan an-nasa min makhluk. Seandainya umurku panjang sampai umurnya, niscaya aku akan jadi pembantunya dan menjadi anak pamannya. Artinya pendukungnya. Aku akan berjihad dengan pedang, memerangi musuh-musuhnya, dan aku akan hilangkan dari dadanya segala kesusahan. Oleh karena itu Aisyah radhiallahu anha mengatakan, janganlah kalian mencaci Tuba, karena dia adalah orang yang saleh. Dan Tuba yang disebutkan dalam Al-Quran itu kaumnya masuk Islam melalui Tuba. Kemudian tatkala Tuba itu wafat, kaumnya itu kembali setelah wafatnya Tuba kembali menyembah berhala dan api. Maka Allah memberikan hukuman sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Sabah. Kemudian di catatan kaki halaman 133. Alama fi Taurat, meskipun di Taurat Injil terdapat penyelewengan dan penggantian, namun Allah sarafahum Allah belokkan mereka dari ayat-ayat yang berisi kabar gembira tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah belokkan sehingga tidak dihapus. Faunaka akthar, maka ada lebih dari 96 ayat berisi kabar gembira para nabi di kitab-kitab mereka. Maka di Taurat Fafitarat, maka di Taurat yang namanya Matmat atau di Injil Barqalid atau Barnabas ya. Bal wafiha at-tasrih, bahkan terdapat penegasan nama negeri, nama kampung halaman yang Nabi akhir zaman itu akan keluar darinya, itu Faran. Faran adalah Mekah. Dan dilabelilah para sahabatnya dengan Athar, manusia-manusia suci. Nah, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.